شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثامن عشر حديث ke-18 حديث tentang taqwa dan akhlak yang baik عن أبي ذر dari أبو ذر جندب بن جنادح dari sahabat أبو ذر جندب بن جنادح wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Jadi namanya Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda ittaqillah haitsu makunta bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kau berada wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha dan iringilah sayyi'ah perbuatan yang buruk al hasanata dengan perbuatan yang baik tamhuha yang perbuatan yang baik tersebut yang akan menghapus perbuatan yang buruk wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Rahu At-Tirmidhi, Rahu At-Tirmidhi, hadis riwayat Tirmidhi. Wa qala dan Tirmidhi berkata hadithun hasanun, hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, dalam naskah yang lain disebutkan hasanun sahihun, hasan sahih. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan apa itu hasan sahih, ya, dalam terminologi mustalah hadis. Ya. Jadi wasiat dalam hadis ini adalah wasiat yang agung, ya, yang mencakup hak-hak Allah, hak-hak hamba. Ya, karena hak Allah dari hamba-hambanya agar mereka bertakwa. Ya, kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ada hak hamba juga yang disebutkan. Ya. Hai barakallahu fik. Ya, juga di sini disebutkan takwa adalah wasiat Allah kepada hamba dan juga kepada orang-orang terdahulu. Walaqad wasayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum an taqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kalian dan juga kepada kalian, yaitu bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Maka makna asal kata takwa, hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang ditakutkan dan diwaspadainya suatu perlindungan yang melindungi dirinya darinya. Maka takwa taqi, ittaqi, ya, takutlah, bertakwa gitu. Itu seorang, itu takwa, takutnya seorang hamba kepada Rabbnya, itu maksudnya menjadikan antara dirinya, diri si hamba, dengan apa-apa yang dia takutkan dari Rabbnya berupa, ya, dari amarah Rabbnya, murka Rabbnya, hukuman Rabbnya, maka dia menjadikan suatu perlindungan yang melindungi dirinya dari semua itu. Apa itu? Melaksanakan ketaatan, menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu intinya. Baik, tafadhol dibaca di sini, Pak Suheri, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan. Min kismi sahihi illa annahu aqallu darajatan min as-sahih lamma fihi min lima fihi min khifati dobati ba'di ruwatihi wa qawluhu hasanun sahihun yani annahu yarwihi min tariqaini tariqin sahihin wa tariqin hasanin hadza aqrabu ma qila fi syarhi hadhil kalimati wa hadzal haditsu fihi thalathu kalimatin kullu kalimatin wasiyatun mustaqillatun wa huwa minhajun manhajun lil muslimi yasiru alaihi fi hayatihi wa ta'amulihi ma'a Allah wa ta'amulihi ma'a nafsihi wa ta'amulihi ma'an nasi. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, al-farqu bainal hadis sahih wal hasani wal hadis hasan, perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan, anna sahiha aqwa minal hasan. Sahih lebih kuat daripada hasan. Namun hasan ini masuk dalam hadis sahih. Kalau disebut hasan berarti hadisnya diterima. Makbul sebagaimana makbulnya hadis sahih. Cuman hasan ini ya ringan dari sisi dobat kredibilitas perawinya. Namun sama-sama adalah ya, sama-sama dia memiliki persyaratan diterimanya suatu hadis. Ya, pas sahih, hadis sahih itu apa sih? Ma huwa rawahu adlun tamu dabti. Itu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang memiliki sifat adalah, selamat agamanya dari segala macam ya. Tuhmah, tuduhan yang akan menyebabkan si perawi ini cacat dari sisi adalah, artinya dia adalah ahlu sunnah, bukan fajir ya, bukan ahli bid'ah, bukan fajir, bukan seorang yang durjana yang menampakkan keburukan. Tamu dopti dopetnya ini kredibilitas itu sempurna, hafalannya ini semua dari rawi pertama sampai terakhir. Dia meriwayatkan dengan orang yang serupa dengan dia. Min bidayati sanad ila nihayatihi. Dari awal sanad sampai akhirnya. Ya. Ma'asalamati minas syujud. Disertai dengan hadis tersebut selamat dari syujud. Yaitu syad. Artinya kalau dia ya, dia itu memiliki sifat adalah perawi ini. Kemudian dia juga dobat, memiliki dobat, ya. Dia meriwayatkan hadis. Ternyata, baik, riwayat yang diriwayatkan ini menyelisihi hadis yang lain. Ya, para perawi yang lain yang lebih dobat daripada dia, atau yang jumlahnya lebih banyak daripada dia. Nah, ini namanya syudud, syad. Wal-ilali, dan adanya cacat-cacat hadis. Ya. Wal hasan ma huwa rawahu adlun khafifud dabti. Nah, kalau hadis hasan diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun dabatnya itu khafif ringan. Ya, kredibilitas itu tidak sekuat hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tamu dabat. Dabatnya itu sempurna, kredibilitasnya sempurna, hafalannya sempurna. Ya, namun hadis hasan juga diterima. Bayakhtalifu min jihati dabati faqat. Maka hadis hasan dan hadis sahih berbedanya itu dari aspek dabatnya saja. Wa illa, nah kalau tidak ada perbedaan di situ, fal hasan min qismis sahih. Hasan juga bagian dari jenis hadis sahih. Ya. Illa annahu aqallu darajatan min sahih. Namun hanya saja hadis hasan ini ya lebih sedikit, lebih kurang derajatnya daripada hadis sahih. Lima fihi min khifati dabti ba'di ruwatihi, karena ringan dobatnya dari sebagian perawinya. Ya, kalau perawi hadis sahih kan dobat itu tam, sempurna. Wa qawluhu hasanun sahih. Nah, ini ibarah yang sering dimunculkan dari Imam Tirmidzi ini, hasan sahih. Ya, ada berbagai macam pendapat diungkapkan di sini oleh yang paling mudah didapatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab At-Taqrib. Ya. Nah, yang paling pendapat yang paling dekat dengan kebenaran, yang paling mudah dipahami, apa maksud hasan sahih? innahu yarwihi min tariqain. Ya. Yaitu hadis ini diriwayatkan dari dua jalan. Ada yang dari tariqin sahih, ada yang satu lagi tariq hasan. Hada aqrabu makila fi syarhi hadil kalim. Ini adalah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran dari apa yang dipaparkan terkait penjelasan hadis hasan sahih. Wa hadzal haditsu, nah hadis ini kembali ke hadis ittaqillah haitsu makunta wa atbi sayyata wa atbi sayyata alhasan alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ya bi khuluqin hasanin. Ini hadis ini terdapat tiga kalimat. Kullu kalimatin wasiyatun mustaqillatun. Semua kalimat ini adalah wasiat tersendiri. Hadis ini juga manhajun lil muslimi, adalah manhaj bagi seorang muslim, yasiru alaihi fi hayatihi, yang seorang muslim menempuh ya manhaj tersebut dalam kehidupan dia, wa ta'amudihi ma'allah. Ya. Juga bagaimana hadis ini penjelasan tentang interaksi dia dengan Allah, dengan wa ta'amudihi ma'anafsihi, interaksi dia kepada dirinya sendiri, muamalah dia dengan dirinya sendiri, ya wa ta'amulihi ma'an nas, dan muamalah dia kepada orang lain. Ya. Ya, betul, merontok. Terus wa tark anak kurang dengar aku kencengin dikit hujan loh. Di anna hada yakihi min adabillahi ittaqillaha fa ayyattaqillaha ta'amuluhu fa'il dari yatawayyar ta'amuluhu ta'amuluhu ma'allahi amma idha kana ma'an nasi adhara taqwa wa tanassuk wa tanassuk wa idha adhara wa tanassuka wa idha taba anil nasi barik barakallahu barakallahu mukhalafat. Nah, baik. Ya, kemudian kata Syekh, awalan yang pertama interaksi seseorang kepada Allah, bita'amulihi ma'allah. Interaksi seseorang kepada Allah. Yajibu alal muslimi, wajib bagi seorang muslim an yattaqiyallaha, agar dia bertakwa pada Allah, bi taatihi, dengan mentaatinya, wa tarki maksiatihi, dan meninggalkan bermaksiat kepadanya. Ini bahkan takwa yang sempurna ya, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram serta syubhat, tidak masuk ke dalamnya. Ya, ini takwa yang sempurna ini. Subhanallah. Ya. Bahkan ini juga yang dikatakan oleh para salaf. Ya. Umar bin Abdul Aziz dahulu menyatakan laisa taqwallahi bi siyamin nahar wala bi qiyamil lail wa taqliti fi ma baina dhalik walakin taqwallahi tarku ma harramallahu wa ada'u ma iqtaradallahu faman ruziqa ba'da dhalika khairan fa huwa khairun ila khairin. Kata Umar bin Abdul Aziz, takwa kepada Allah bukan hanya berpuasa di siang hari, atau bukan hanya ya sering sholat sunnah di malam hari tahajud, bukan pula dengan menggabungkan di antara keduanya. Tapi takwa kepada Allah adalah meninggalkan apa yang Allah haramkan dan melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Oleh karena itu, siapa yang dianugerahi kebaikan setelah itu, ya artinya dia sudah melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang dilarang, kemudian dia puasa, dia tahajud, ya maka itulah kebaikan yang merupakan tambahan kepada kebaikan yang lain. Nah, jadi definisi takwa ya kayak gitu aja, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram, serta syubhat. Ya. Nah, itu aja definisi. Makanya ini juga dikatakan oleh Al Hasan Al Basri, mazalati taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran min al halal makhafat al haram. Ya. Takwa senantiasa ada pada orang-orang bertakwa hingga mereka meninggalkan apa-apa yang halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Ya. Makanya definisi takwa-takwa ya seperti itu aja kalau para salaf. Definisi sahabat, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat tersebut dengan in ya an yuta'a fala yu'sa wa yuzkar fala yunsa wa yushkar fala yughfar. Itu Allah ditaati, tidak didurhakai. Allah dizikir, diingat, tidak dilupakan. Allah disyukuri, tidak dikufuri nikmatnya. Ya, seputar itu aja definisi takwa. Nah. Fattaqwa hiya fi'lu ma amara Allahu bih. Ya, maka kata Syekh Al-Fauzan, ini definisi Syekh Al-Fauzan itu enggak jauh dari uraian para salaf tadi. Ya. Maka takwa adalah melaksanakan apa yang Allah perintahkan wa tarku ma nahallahu an, meninggalkan apa yang Allah larang. Li'anna hadza yaqihi min adzabillah wa ghadabih. Karena dengan ini akan menyelamatkan sang hamba dari azab pada Allah dan kemurkaannya. Wa taqwallahi kalimatun jami'atun, maka takwa kepada Allah ada sebuah kalimat yang jami'ah, yang mencakup tajma'u kulla khisalil khair, yang menghimpun segala sifat kebaikan. Wa hiya wasiyatullahi li jami'i khalqih, dan inilah wasiat Allah kepada segenap makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah, dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian kami wasiatkan. Apa wasiat Allah? Bertakwalah kalian pada Allah. Ya. Maka dulu salaf itu kalau disebut sama dinasihatin teman-temannya ittaqillah, gemeter mereka langsung. Bertakwalah kalian pada Allah, gemeter langsung. Ya. Nah. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Qala. Ya. Maka ayat ini fahiyat kalimatun jami'atun nazimatun. Ayat ini adalah ya, takwa ini adalah kalimat yang jami'ah, yang mencakup segala aspek dan azimah yang agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wajibu 'alal muslimi ayyattaqiyallaha. Maka wajib bagi setiap muslim bertakwa kepada Allah fi ayyi makanin, ya, di segala tempat. Haitsuma yadhharu ma'an nas. Hinama. Hinama. Ya, ketika dia menampakkan takwa itu, ya, dia berada di tengah manusia. Wa hinama yakunu wahdahu, atau ketika dia sedang sendirian. La yataghayyaru ta'amuluhu ma'a Allah. Tidak berubah interaksi dia kepada Allah, muamalah dia kepada Allah. Amma idza kana ma'an nas azhara taqwa wa tanassuka. Adapun kalau di tengah-tengah manusia dia menampakkan takwa dan ibadah, wa idza ikhtafa 'anil nas, tapi kalau sudah ya sembunyi dari manusia sendirian, barasallahu bil ma'asi, maka dia menampakkan pada Allah maksiat, wal mukhalafat, dan berbagai hal penyelisihan terhadap syariat. Fahada munafikun, yang kayak gini ini namanya munafik. Allah musta'an. Ya. Ah, para PI, babe, hotel be. Kalau orang-orang gak takwa, dia gak takwa. Kalau orang takwa, baru dia takwa. Wala yaksha annasa, dia tidak perlu khawatir terhadap manusia, tidak perlu takut. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ini maksudnya baik di saat rahasia maupun di terang, maupun saat terang-terangan. Baik dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Baik, barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyatakan apa? Usika bitaqwallah. Aku wasiatkan kau takwa pada Allah. Isiri amrika wa alaniyati. Isiri, baik yang tersembunyi maupun ketika terang-terangan. Ya. Nabi juga berdoa kan? As'aluka khasyyataka fil ghaibi wasyahada. Ya Allah, aku memohon pada Engkau ya Allah, ya khasyyah, rasa takut kepada Engkau ya Allah fil ghaib wasyahada. Dalam keadaan ghaib, ya, tidak dilihat orang, wasyahadah, dan kelihatan orang. Barakallahu fik. Nah, itu yang sering didoakan, ya, dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Innama yakhsyallahu subhanahu, innama yakhsyallaha subhanahu wa ta'ala. Namun dia hanya khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Sawa'an kana ma'an nas au kana khalian binafsi. Apakah dia itu sedang bersama manusia atau sendirian? Dia sendiri. Li'anna Allah ya'lamu halahu. Karena Allah mengetahui keadaannya. Hatta walau tawara 'anil nas. Hingga walaupun dia bersembunyi dari manusia. Ya. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada yang samar sedikit pun. Tidak ada yang samar. Ya barakallahu fikum. Ya. Dan kalau udah kayak begini ya, ini memang berat takwa pada Allah di saat sembunyi, di saat di depan orang maupun tidak ada orang. Ini berarti dapat suatu hal yang paling berharga. Ya. Nah, kata Imam Syafi'i apa? Azul asya' salasatun. Ya. Sesuatu hal yang paling berharga itu ada tiga hal. Ya. Al-jud min killatin. Sikap dermawan walaupun killah. Walaupun apa namanya killatin, min killatin. Walaupun duitnya itu sedikit, masih tetap sikap dermawan. Wal-wara fi khalwatin. Ini yang kedua. Bersikap wara di saat tidak dilihat orang. Ya. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, wa kalimatul haq inda man yurja wa yukhaf. Dan mengatakan yang benar di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Ya. Mengatakan yang benar walaupun konsekuensinya nanti akan dikurangi bantuan, di stop bantuan atau akan diberikan mudarat. Nah, itu tiga hal yang paling berharga. Al-jud min killatin, tetap bersikap dermawan meskipun ya, di saat lagi kere. Wal wara fi khalwatin, bersikap wara di saat lagi sendirian. Ya, wa kalimatul haq inda man yurja wa yukhaf, dan mengatakan kalimat yang benar di hadapan orang yang diharapkan dan ditakuti. Ayo, masyaallah. Itu ya, wasiat dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama'." Ya. Sesungguhnya Allah tidak ada yang samar sesuatu pun baginya di langit maupun yang ada di bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Yastakhfuna minan nas." Mereka dapat bersembunyi dari manusia. Wala yastakhfuna minallah. Namun mereka enggak dapat bersembunyi dari Allah. Amman nas fahum la ya'lamuna an batinika walau kunta jalisan ma'hum. Adapun orang-orang, mereka enggak tahu apa isi hati Anda, batin, walaupun Anda duduk bersama mereka. Wa min babi aula. Nah, dan lebih-lebih lagi, alla ya'lamu anka syai'an idza ikhtafaita anhum. Mereka enggak tahu dari Anda sedikit pun jika Anda ya, bersembunyi dari mereka sendirian di rumah. Lakin Allah Ta'ala ya'lamu, namun Allah Ta'ala mengetahui. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi SAW menyatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah pada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun engkau enggak melihatnya, maka dia melihatmu. Summa inna ba'dun nas, kata Syekh. Kemudian sebagian orang fi bila idza kana fi biladil muslimin adharul islam. Apabila dia berada di negeri-negeri kaum muslimin, dia menampakkan Islam. Wa idza dhahaba ila biladil kufri tanakkara. Apabila dia kembali ke negeri-negeri kafir, dia tanakkara. Ya. Maka dia menyembunyikan identitas dia dari Islam. Nyamar. Ya, waffaqal kuffara ala ma hum alaih. Maka dia menyelarasi, ya, menyesuaikan diri dengan orang-orang kafir sesuai dengan apa yang ada pada orang kafir, berupa perbuatan mereka, keyakinan mereka, tingkah laku mereka, pakaian mereka dan seterusnya. Ya, fayatalawwanu maka dia mutalawin, apa namanya, berubah-ubah warnanya. Kama tatalawwanu alhirba'u, sebagaimana hirba bunglon berubah-ubah warnanya. Ya, bunglon. Ini orang yang jadi bunglon ini bahaya. Ya, di sana senang, di sini senang. Di sana senang, nah, sini senang. Pramuka. Ya, bunglon. Ya. Taib, gak punya prinsip. Atau punya prinsip, tapi ditergadaikan. Ya, oleh perasaan gak enak, oleh dunia. Ya, dan yang lainnya. Wa hadha amrun la yajuz. Ini perkara yang enggak boleh. Wal wajib 'alal muslim ay yakhafallaha wa yuraqibah. Yang wajib bagi setiap muslim dia bertakwa, dia takut pada Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah, merasa diawasi. Ya, fi ayyi makanin wa fi ayyi baladin, di semua, di setiap tempat, di setiap negeri. Nah. Ya, bahkan ini ya, Abu Darda dulu sampai mengatakan, ya, liyattaqi ahadukum antal anahu qulubul mu'minin wahum la yashuru yakhlu bima'asillah fayulkillahu lahu al-bughdha fi qulubil mu'minin. Kata Abu Darda, hendaknya salah seorang di antara kalian merasa takut, ya, kalau nanti qalbu mu'min melaknat dirinya sedangkan dia tidak menyadarinya, karena diam-diam dia gemar melakukan maksiat pada Allah, sehingga Allah memberikan, menaruh rasa benci kepada dia di qalbu orang-orang yang beriman. Ini ucapan Abu Darda. Ya. Masih bisa lanjut? Cukup? Cukup boleh? Kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.